ku merah kawan. Darahmu juga merah, tulangku putih kawan, tulangmu juga putih. Kita berdiri di tanah yang sama, Indonesia. Kita hidup di negeri yang sama, Indonesia. Bendera kita sama, merah putih berkibar di langit yang sama. Garuda lambang persatuan kebinekaan bangsa kita. Singkir perbedaan, jadilah teman, kita semua saudara. Bersatu kita teguh, bersorak musuh. Indonesia bersatulah, Indonesia telah terbang tinggi.